Sebelum saya tutup, ada beberapa pertanyaan. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama, benarkah sikap seorang salafi pada masa pandemi tetap sholat di masjid yang tidak sempurna dalam menerapkan protokol kesehatan seperti sholat tidak diberi jarak dengan alasan tidak tenang sholat di rumah? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita semuanya mengetahui bahwa termasuk manhaj ahlus sunnati wal jamaah adalah ta'at ulatil umur, mentaati waliul amr dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Negeri kita, bahkan seluruh dunia, sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai dengan wabah yang bersifat menyeluruh. Semua pemimpin-pemimpin negeri melakukan upaya untuk melindungi anak bangsa, melindungi anak negerinya. Tentu ini adalah upaya yang sangat disyukuri oleh setiap rakyat itu. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga agar jangan sampai tersebar wabah ini begitu kencang. Maka di saat muslimin ingin mendirikan sholat di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk keimanannya, maka pemerintah pun masuk di dalamnya untuk melindungi mereka-mereka yang sedang melaksanakan sholat tersebut. Dengan sebelum masuk masjid mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, kemudian menjarakkan sholat. Maka ini dari waliul amr kita, maka kita wajib untuk mentaatinya. Kita harus terdepan ahlus sunnati wal jamaah untuk kemudian menerapkan bimbingan dari pemerintah kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan kita menyadari juga, di saat tidak ada pandemi seperti ini, tidak ada perintah untuk menjarakkan saf, memakai masker, mencuci. Namun karena wabah yang menimpa, pemerintah ikut tampil untuk memberikan perlindungan terhadap anak negerinya untuk kemudian melaksanakan protokol kesehatan. Maka tentunya keikhlasan, kekhusyuan, lurusnya kita di dalam melaksanakan sholat di saat kita menjaga manhaj ini, maka termasuk dari manhaj kita mentaati bimbingan ulatul umur. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bolehkah memberi nasihat dengan saling menyindir melalui kiriman artikel-artikel faedah di grup WhatsApp? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nasihat itu adalah bagian dari agama. Dan memberikan nasihat itu adalah bagian dari ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau memberikan nasihat itu merupakan bagian dari ibadah, maka banyak hal yang harus kita penuhi. Banyak hal yang harus kita jaga dan perhatikan. Pertama, kita yang memberikan nasihat sedang dalam beribadah kepada Allah. Maka yang harus engkau jaga adalah keikhlasan engkau. Niat dan ketulusan engkau yang sedang memberikan nasihat. Karena ini yang akan menentukan Pertama, nasihat itu berbobot atau tidak? Tentu ada buah dari keikhlasan engkau. Yang kedua, ini akan menentukan bahwa nasihatmu itu berguna buat diri engkau. Menjadi sesuatu amalan yang punya nilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata tidak ikhlas, engkau sedang beribadah kepada Allah, engkau tidak bisa memetik nilai bahkan dosa yang engkau dapatkan. Dosa yang engkau peroleh, bukankah kerugian yang sangat? Maka ketahuilah bahwa memberikan nasihat itu adalah agama. Memberikan nasihat itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus dijaga dan diperhatikan dasar-dasar ibadah itu. Pertama, yaitu ikhlas, semata-mata mencari ridhonya Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah tidak keluar dari tuntunan agama. Tidak keluar dari tuntunan agama. Engkau memakai akhlakul karimah di dalam memberikan wejangan dan nasihat. Tidak dengan keangkuhan. Tidak dengan kesombongan. Tidak dengan menyebarkan barakallahu fikum aib-aib dan seterusnya. Tentu yang kedua, terhadap orang yang dinasihatkan, butuh pula keikhlasan untuk nasihat itu. Karena itu adalah ibadah. Maka jangan sampai kita menganggap bahwa nasihat itu merupakan celaan dan cercaan, perendahan dan penghinaan. Kalau memang benar-benar itu adalah nasihat benar, maka dari siapapun datangnya, dari manapun jalurnya, kita akan siap bila kita yang dinasihati dan benar nasihat itu bahwa kita salah dan keliru, maka kita harus membuka diri untuk menerimanya dari siapapun datangnya, barakallahu fikum, melalui apapun dan bagaimanapun. Ternyata orang yang menasihati butuh keikhlasan dan orang yang dinasihati butuh ikhlas. Inilah yang kita maksudkan di dalam pembahasan. Ternyata kita butuh untuk melakukan pendidikan dan perbaikan pada diri kita sendiri terus, terus, terus. Karena dengan aib-aib yang kita bawa di dalam hidup, mungkin akan banyak salah dan keliru. Kekurangan-kekurangan, penyakit-penyakit yang kita bawa, mungkin itu semuanya akan membawa kita di dalam kesalahan dan kekeliruan. Tapi kalau kita belajar, belajar, belajar, mendidik, menjaga, melindunginya dengan keikhlasan, maka dari siapapun datangnya nasihat itu, kita akan tetap untuk menerimanya. Barakallahu fika. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, kami yang tinggal di lingkungan masyarakat sangat kental dengan perayaan bid'ah seperti maulid dan lain-lain. Bagaimana cara kami menghindar dari ajakan ta'awun seperti mengirimkan makanan untuk perayaan maulid agar kami tetap diterima dalam masyarakat? Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu hidup bermasyarakat bersama orang yang bermacam-macam tidaklah sama dengan kita hidup di lingkungan pondok pesantren. Di lingkungan yang semuanya orang belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal dalam hidup yang kita akan bersinggungan padanya. Barakallahu fikum. Banyak perkara yang kita akan berhadapan, bertolak belakang dengan hidup kita. Namun pernahkah kita menarik tali ke belakang? Bahwa di sana ada teladan kita yang agung dan mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau tinggal di tengah-tengah kehidupan jahiliyah, dibangkitkan atau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tengah mereka. Beliau barakallahu fikum menghadapi orang-orang yang bermacam-macam perangai wataknya, bermacam-macam keyakinannya, bermacam-macam pengamalan-pengamalannya. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merangkul mereka semuanya? Tidak ada kecuali dia mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Nabi oleh Allah azza wa jalla, yang diajarkan oleh Nabi oleh Allah subhanahu wa taala kepada beliau, hidup bermasyarakat tentu dalam batasan-batasan apa yang telah datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu dari Allah subhanahu wa taala sebagai bimbingan bagi beliau. Maka ini pertama kali yang harus kita ketahui, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merangkul semua pihak dengan keistiqomahan dia di atas tuntunan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersamaan dengan berjalan waktu, kan kita mendengar kalau ternyata pujian-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan cuma datang dari kawan, tetapi dari lawan juga. Mereka menyanjung dan memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tentunya dari tauladan yang mulia ini kita belajar. Pertama, kita belajar untuk membenahi diri kita sendiri, benar-benar tulus ikhlas mengamalkan tuntunan agama yang itu adalah bagian dari dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kita dengan agama ini telah dibimbing memperlakukan orang yang salah jalan, bagaimana kita membimbing, bagaimana kita mengarahkannya, bagaimana kita sabar ketika mereka-mereka itu memperlihatkan kegarangannya, kemarahannya. Semuanya ada teladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh kita untuk saling hadiah menghadiahi, memberikan apa yang kita bisa berikan? Tentunya jikalau kita niatkan hadiah itu untuk kemudian menjadi ajang dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, semoga kita gampang memberikan hadiah kepada saudara-saudari kita, apa yang kita miliki kita mencoba, semoga itu menjadi penolong di saat mereka mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam agama. Tapi kalau kita terlihat pelit, apalagi kalau kita itu enggak mau tahu terhadap masyarakat, ya dalam acara gotong royong, enggak kelihatan, enggak semangat, dalam acara yang tidak menyelisih syariat, ya mungkin barakallahu fikum, ya tadi kita sebutkan bergotong royong, kita tidak terlihat bagaimana kedermawanan kita, lah itu akan bisa menjadi bumerang. Maksudnya sekali lagi, bahwa dalam menghadapi masyarakat yang seperti itu majmu', Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kita teladan yang baik. Maka dengan akhlak, adab, sopan santun bergaulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa merangkul mereka semuanya. Musuh memuji dia, terlebih kawan barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, sekali lagi kepada segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah di negeri Aceh, tampilkan diri menjadi teladan yang terbaik buat mereka dalam segala hal. Memberikan atau meminta untuk ta'awun dalam acara maulid, itu adalah bagian dari kita mengeluarkan harta. Kita tahu kalau itu adalah salah, berarti ada pintu-pintu lain mengeluarkan harta yang menjadi barakallahu fikum penyejuk hati mereka. Nanti tidak menuntut kita ketika acara-acara yang tidak melanggar, yang ketika ada acara melanggar agama Allah, dia tidak menuntut. Kenapa? Karena kita sudah memberikan dia bantuan, memberikan ini, mengajak makan, ini, itu, ya, dalam perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan semuanya itu. Maka oleh karena itu saya mengajak pada diri Nabi kita ada teladan yang terbaik. Di saat kita diajak untuk ta'awun, kita sudah berta'awun dalam banyak hal di luar itu semua. Kita ini ya memberikan, kita membantu orang yang sakit, itu semuanya adalah akibat baik dari kebaikan kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekali lagi, bahwa Nabi telah diterima di tengah-tengah masyarakat yang bermacam-macam itu karena perilaku, akhlak, perangai yang agung dan mulia. Dalam acara-acara walimatul urus, ajak tokoh-tokoh masyarakat, dalam acara akikohan, jangan cuma teman kita dari jauh seberang sana kita panggil datang, sementara teman yang dekat, saudara kita muslimin, kita tidak ajak, kita tidak libatkan. Ini semuanya akan bisa mengundang barakallahu fikum. Maka sekali lagi, ya, salah satu hal yang perlu saya tekankan kepada segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, banyak-banyak, gampang, mudah untuk menebar salam. Gampang, mudah untuk menebar salam kepada siapapun dari saudara kita. InsyaAllah ini akan bisa mengerem barakallahu fikum hal-hal yang bertentangan nanti suatu ketika dengan amalan yang ada di masyarakat kita untuk tidak bersifat arogan. Kalau mungkin hanya sekedar mencela, itu sudah terjadi pada terbaik utusan Allah Azza wa Jalla. Kalau kemudian mengusir, ya sama juga telah terjadi. Tapi kita ingin yang terbaik buat masyarakat kita, maka berteladanlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar air mata ini mudah untuk keluar ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ma'asyira ahlus sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sekali lagi, bahwa air mata itu mudah keluar karena hasil atau buah rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan rasa takut kita itu merupakan hasil dari ilmu yang bermanfaat pada diri kita sendiri. Sekali lagi, bahwa air mata itu keluar mudah karena rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan hasil dari ilmu yang berberkah. Sekarang kita harus kembali bersemangat untuk mencari ilmu berberkah yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, tentu dengan berupaya mewujudkannya, mencari ilmu dan menengadahkan tangan untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang telah mewujudkan ini semua, ternyata mereka-mereka yang berjalan di atas manhaj yang hak ini. Mereka telah memetik keberkahan ilmu dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Buktikan semangat kita, perlihatkan di dalam hidup kalau kita ini ingin terbaik buat diri kita dengan ilmu agama. Wujudkan itulah keberkahan ilmu barakallahu fikum. Kami ahlus sunnah Aceh mengucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz dan para pengurus dan ikhwah Sumbawa. Wa antum jazakumullahu khair wa barakallahu fil jami'. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, terus menjaga ukhuwah walaupun mungkin tidak pernah kita bertemu dan berjumpa, namun al-haq ini semoga menjadi penghubung kita di dalam hidup yang berjauhan daerah dan negeri ini. Kami ucapkan jazakumullahu khair kepada segenap yang telah berupaya untuk menyebarkan barakallahu fikum, ya, kajian ini baik di sini maupun